musicana con me. Lebih dari seribu hari. Benar saja tuh cinta denganku sama rasa bahagia. Sesu anggapku lebih dari teman, seterlanjur taruh perasaan. Meski setahu semua ku belum lepaskan. Dengan perlahan menghilang, mungkin sayang terlalu berharap untuk miliki kau seutuhnya. Tuhan tolong sampaikan sapu salam untuk dia yang sesayang. Namun belum saya dapatkan, depu hati masih terkunci dan rapi. Setengah mati tuk sama suki. Setiap pagi dan malam saya berdoa, meminta pada Tuhan tunjukkan bagaimana caranya agar saya bisa meluluhkan hatinya, mendapatkan dia dan hidup berdua bahagia selamanya. Satu menaruh harapan pada kau yang saya suka, namun tak ada balasan, kau tak mau terbuka. Kau yang mau datang, luangkan waktu dan perhatian. Kau jadikan sani tempat untuk berteduh di saat kau kesepian. Saya semua rancang masa depan yang indah buat kau nanti, namun semua hanyalah angan yang tak pasti. Saat terlambat untuk hadir di dalam kau punya hati, ternyata suada orang lain yang tempati. Saya anggap kau lebih dari teman, saya terlanjur taruh perasaan. Meski saya tahu semua, kau belum melepaskan dia. Bila memang tak suka bilang, jangan perlahan. Pelabuhan setunggu kau berlabuh, balas pesan notif masuk yang satunggu. Kau punya respon lemah, saya bingung harus apa. Harap besar namun kau celah ada dia. Saya angkat telepon, tara bisa move on. Saya dapat del connect, hati ni harap weh. Lanjut atau hentikan, saya pikir saya pilihan. Kalau kau mau kembali panggil saja depan rumah. Saya anggap kau lebih dari teman, saya terlanjur taruh perasaan. Meski saya tahu semua.